Boleh. 3 jam bersama Cindy Munaf ya. Ayo mamaku Wu, sekarang Asem, Mujair mundur. Bener ya? Yuk atuh naik yuk. Ayo.